kita supaya panjang umur ngaji terus. Cara aku bisa metusin kuburan, pangomongi kanca-kancane. Kon ngaji aku enak nemen aku kuburan segi gara-gara apa pengajian. Nah itu maksud saya kayak gitu. Jadi tatkala tuk lampu mati, yang kita pikirkan kelak bagaimana tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diuruk lemah, bruk, dipedek-pedek. Kita hanya ada wajah kita ditempelkan ke tanah kubur dalam keadaan gelap sama sekali. Akan muncul cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sering membaca shalawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul cahaya-cahaya tatkala kita ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul sampai-sampai ada orang yang maaf saja dia terkagum-kagum. Dia terheran-heran. Terheran-herannya di mana? Tatkala dia menanyakan, "Ya Allah, kenikmatan apa ini? Kenikmatan apa ini? Saya tidak pernah mengamalkan yang sampai mendapatkan kenikmatan semacam ini." Kata mereka, "Ini satu amal, satu kenikmatan yang engkau dapatkan, yang engkau tidak merasa sama sekali. Engkau tidak merasakan, engkau mengamalkan amal yang mendapatkan pahala semacam ini. Engkau tidak mengamalkan, bukan karena banyak tahajud, bukan karena banyak sedekah, bukan sudah itu lain lagi. Ini satu pahala ini kamu dapatkan. Karena apa? Di luar orang banyak menggunung cinta. Nang jaga aku mau merasa nikol, marah nikol ala, marah nikol marah abis, engkau sabar, yuk. Nah, mengulangkan dengan sabar akan ada pahala khusus dari Allah Subhanahu coba makanya jangan kita tahu tempat semacam ini yang kita harapkan hanya satu yang kita harapkan kelak kalau kita akan dijemput Allah kita akan keluar dari tubuh kita hanya qaula la ilaha illallah muhammadun itu aja tidak gampang saya membaca daripada tulisan Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Juzi, orang husnul khotimah. Ada antara husnul khotimah dan syukur khotimah, hadza min fadli rabbi, itu betul fadlnya Gusti. Betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sama sekali. Apapun seperti yang dibilang, maaf ya, kalau kita lihat ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ya orang pantas lah memilih surga. Suarga itu malah ainun ra'at wala uhlun samiat, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mata kita, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh kita, betul-betul kenikmatan sing langkan alam dunia. Pengen apa-apa anak lahan jajan penglahan dijajan ini di pemulu cuma ketua dijajan ada istri-istri mereka yang sholihah, istri yang tidak sholihah jauh mana pada jajan. Kalau setiap suaminya dia akan menjadi ketua. Kenikmatan yang tidak ada bisa kita bandingkan. Kenikmatan yang tidak kita apa namanya ya? Kenikmatan yang rata sudah ya kesuwar. Artinya kita tidak bisa. Bisa kayak gini ya? Banyak ulama menceritakan bagaimana kenikmatan sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semata-mata bukan karena apa? Fardhu dan rahmat itu mesti. Makanya, hanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang berriwayat atau Wali bin Auliyah. Hanya karena orang ini ngaji indah. Cuma waktu seorang wali bin Auliyah melewati dunia, terdengar rupiah dari kuburan. Ditanya, siapa dia? Dia kenal saya ya? Indah. Pernah ngaji sama saya? Indah. Tapi dia kasihan di dalam kubur, dia menangis. Minta pertolongan. Saya akan ringankan kuburnya. Saya akan minta kepada Allah untuk Allah ringankan kuburnya. Dia kenal saya enggak? Pernah ngaji juga, mungkin pernah megang sendal saya atau apa juga. Cuma waktu berulang kalau hubungan satu-satu ini dengan lalu cara itu berbunyi pada waktu-waktu. Nah ini kok pernah berbunyi jalan santin-santin sampean langsung minta sama Allah, "Ya Allah, saya pernah antara santin-santin aku muka-muka dengan apa sisa kubur langsung seketika itu sudah tidak terdengar suara apa. Hanya itu bukan karena apa-apa. Itu bukan kalau dibandingkan masa sih beban kayu mereka pernah ngebude oleh kenikmatan. Kalau bicara akal manusia kita tidak masuk akal. Cuma bicara rahmat dan fadlnya itu sih. Nah ibadah kita umurnya umatnya kanjeng Nabi ma baina sittin wa sab'in, hanya antara umur umri ummati baina sittin wa sab'in, antara umur 60 dan 70 pis umat umatnya kanjeng Nabi umurnya kayak gue. Si panjang umur, muka-muka panjang umur, tambahkan ibadah mari musik Allah, semakin panjang umur kayak Syekhina wa Rabbi Rahina wa Amin juga 89 tahun juga umurnya, tambah kuat, tambah menjadi betul-betul orang yang apa namanya, keilmiahannya, ketawaduannya betul-betul dicari orang sekarang. Sulit mencari ulama sekali berpikir Syekhina wa Rabbi Rahina yang udah sepuluh. Semakin umur panjang, tapi semakin berdobat, tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu. Kalau dibandingkan, maaf ya, ana wong sing ngaji nanti tanya umur 30 tahun. Lah, aku baru 30 tahun udah ngaji. Ana sing mulai ciri ngaji. Ana sing sata saat wis nomor 2 sih, sama orang umur 20 tahun, selawet tahun. Barang umur selawet sampai 30, ambruk mani penyakitnya, bolak mani, macam-macam. Berulang panjenengan ibadah ya Allah, ibadah kayak pakai air, takbir, pikirane, kuncinya hilang barang sembahyang kaimutan kunci kaimutan ini terus oleh mendapatkan sumbernya Allah itu bukan balasan dari Allah tapi betul-betul fadhlur rahmatil gusti. Makanya saya sendiri semuanya saya balikkan kepada Allah. Perlu kadang-kadang mikir sekarang umur saya hampir antara lahiran di dunia saya umur tadi 38 tahun lah 36. Lu kadang-kadang mikir ya Allah semoga diberi panjang umur Allahumma. Dan alhamdulillah ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang harus sampean, orang kalau sampean barang-barang jadi ibadah Gusti. Kumpul barang sapanya wong satu kaum di situ kumpul dan suruh nanti nanti dipikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat apa Allah hadis dan lain-lain. Illa nazalatul sakinah. Kecuali akan diturunkan ketenangan, akan diturunkan, akan diturunkan saat apa rasa ketenangan batin. Karena apa? Malaikat rahmat ada di depan kita semua, kumpul bareng-bareng dengan kita, dan semoga rahmat Allah akan turun juga Allahumma. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah sudah jadi saya kemarin. Kita akan membahas bagaimana itu surah Al-Ma'arij Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin Rasulullah beliau di Masjid Al-Aqsa. Beliau di Masjid Al-Aqsa kemudian Malaikat Jibril memberikan laban, memberikan antara air susu dengan air apa minuman keras khamar. Baginda Nabi memilih air susu. Karena dalam air susu itu ada fitrah. Satu, betul-betul ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini seluruh dunia meneliti tidak ada air susu yang paling top kecuali air susu ini. Sekarang larangan air susu kalengan, orang bisa dibandingkan dengan air susu ini. Karena apa? Betul-betul ciptaan Gusti Allah yang sangat orisinil. Pabriknya apa? Nang awak ini. Makanya Rasulullah mengambil air susu, beliau mengambil air susu, tidak mengambil khamar. Kalau Rasulullah naudzubillah, tidak mungkin ya Rasulullah mengambil air khamar. Cuma malaikat kalau sampai Rasulullah mengambil, ya umatnya semuanya akan semacam itu. Tapi tidak mungkin, mustahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang dilakukan Nabi Muhammad yang menjadikan sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang makruh ataupun haram. Makruh aja enggak, apalagi haram. Tidak ada. Rasulullah mencontohkan sesuatu yang makruh, tidak ada. Diamnya Rasulullah saja merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam Rasulullah diam menentang salah apa. Makanya maaf ya, ini dua tak berulangi. Ada beberapa ulama yang dia musafah baina nisa. Salaman dengan seorang musafah baina nisa. Salaman apa wong? Badan. Ana bae ulama salaman apa wong? Ini kalau pribadi, maaf kalau buatan berani saya untuk bersalaman dengan orang yang bukan lakon ini. Tapi, saya pernah membaca beberapa ulama yang mengatakan boleh ada yang mengatakan juga. Kita khusus itu pada orang-orang yang mereka salaman dengan hadis Nabi ini jelas ini lalu sobat bisa. Saya tidak pernah bersalaman dengan seorang perempuan, memang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Si Aisyah ditanya, apa benar Rasulullah, seingat saya, setahun saya, Rasulullah tidak pernah salam dengan perempuan. Maka ada Sayyidatina Aisyah, maka ada Sayyidatina Aisyah. Tapi ada satu riwayat yang di mana Rasulullah diam. Amir dan Mukminin Sayyidina Umar, ada yang ini saya baca ya setelahnya. Sayyidina Umar itu salaman dengan kaum orang perempuan, Rasulullah diam. Rasulullah tidak ngomong. Jangan salam, Rasulullah tidak ngomong. Diam ya Rasulullah menunjukkan ada yang mengambil ada di sini. Oh, berarti salaman Rasulullah. Tapi ini akhirnya kelolaan panjang dengan orang ayah hati yang sudah awal adalah satu orang coba. Sampai yang sudah salaman parolangan buat itu di Jumat Ramadhan dan salaman apa namanya ini laka sekrumnya perlu dipercuriga ya. Nah, Allah itu salaman parolangan itu dia kata ya perlu dipertanyakan. Kecuali nyai-nyai salaman kalau nyai-nyai orang apa? Kalau ibu-ibu atau orang apa? Oh, itu mbak. Tapi kalau ibu-ibu orang sama yang tua, kalau sudah berapa tiga, kalau berapa, ini orang sama yang tua. Kita lagi cerita, ini apa ini? Sebab, belum ada anak terus ada yang satu, kalau saya tahu kesukuan, belum marah ini, kalau salah. Imam Abu Hanifah ya, kalau Syafi'iyah tetap tidak boleh. Kalau Syafi'iyah tidak boleh. Makanya, ada orang yang bertanya dengan saya, lewat apa, ada yang tanya kepada saya. Tapi bagaimana seorang yang ngaji, dia dengan aslinya ngaji bareng. Kalau pacarnya ngaji bareng. Ngaji bareng pacaran tapi ngaji, apakah akan mendapatkan kenikmatan sama sekali? Tidak akan mendapatkan kenikmatan sama sekali. Kalau pun dapat ilmu, iya. Dapat paham, iya. Contoh, anak mau bingar-bingar, semoga di tempat terjadi ada atau enggak. Ini anak itu orang ngaji. Kecuali bisa, ini nopongi, kecuali bisa. Jadi makanan ilmu dapat balik pengajian takon kalau acaranya makanan kalau acara itu juga oh lo ini setan ya aslinya setan itu dia rumah sana bener gitu. Cuma ya maaf saja ya, kan kadang-kadang anak muslimnya ya gitu. Tapi muda-muda, sinar-sinar nenek, ada adine, betul-betul gini. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Amin ya Rabbal. Tuma urja bi lasamai fastaftaha Jibril. Fakira man anta qala Jibril, fakira wa man maha qala Muhammad. Kila qadbu'i talibin, qala qadbu'i talibin, berkutilana qaydan. Anabi Adam AS, warahhababi wa da'ani bi khairin. Kemudian Nabi SAW Khulija. Saya tak simpas di Aqsa, hanya Nabi naik. Khulija, naik. Terangikan orang. Pastaftah ke Jibril. Akhirnya, anak ngomong di bebek tetap tap. Jadi ada yang mengatakan langit itu terbuat dari bebek. Allah Allah mengatakan menang. Jadi kita kan di bebek. Man anda dan dua di sebelah kor. Allah Jibril, Allah Jibril. Paman maaf, Allah berkata Muhammad, Allah sejati. Ila pokor pokor tadi. Allah terbuat tadi. Memang harus diutus bagaimana. Waktu dihalang, kemudian dibuka. Ini dibuka kan berarti anak awangnya ya? Iya kan bahasa buka kan berarti masa buka alawangnya. Artinya ada sesuatu yang dibuka. Dibuka, Pak Iban. Anak dia dan alim. Dalam ternyata langit yang pertama yang menunggu adalah Nabi Allah Adam alaihis. Berarti Nabi Allah Adam itu urip apa mati? Urip! Berarti orang yang sudah meninggal bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Orang tersebut sudah hidup lagi, dihidupkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian kalau jabirna ila samai tania. Kemudian apa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik apa naik lagi ke langit kedua yang kedua. Ada yang mengatakan antara langit dan pertama kedua itu masa panjang 500 tahun ya. Perjalanan 500. Makanya wong-wong tua di dunia orang percaya anak Neil Armstrong mana lagi orang percaya. Mana bulan orang percaya, di dunia orang percaya. kurang mungkin. Oh, perjalanan 500 tahun masuk anak rumah di budaya. Orang masuk akal, berarti baru ulama yang terakhirin sebagian, ya bisa lah, karena apa? Zaman sekarang ya, apa namanya, wong mesti sok gede ya, bisa mampu tuh. Sampai itu apa lah bu? Coba di ya apa itu taksi? Coba di gunanya, anak wongnya sampai Pak Tangan terus lo sampai mampu gerakan dia lalu bisa. Mungkin wong kalau sok gede bisa mampu. Subhanallah, ini menurut saya lebih dari ini. Aku menurut saya sampai atas ke pulau, tapi ini lebih bisa. Gue tidak bisa maaf dulu ya. Cuma ya, ini yang lama. Sudah hampir triliun-triliunan, sudah hampir 600 miliar untuk mencari akal waktu suara kamu. Ngomong sebenarnya, aku tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Fakuti halana fa'ilah ana bimbil qalah Isabni Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Simpulan yang kedua, Sayyidina Bapak Isa alaihissalam dan Nabi Allah Zakaria. Hampir di tengah akemah ini. Insyaallah. Ini jadi bicara itu, ini satu jodoh itu. Kemudian, banyak ini yang mampu satu-satu ya. Ibu lah, itu seperti ngaji. Ini bisa dikatakan ya. Tapi sampai ini, loh, terus menulis sampai di video, empat yang ngerti. Kalau mana, ada orang kalah. Mertusin di depan gue, ini mampu rosak. Tapi aku mampu bisa ya. Alhamdulillah, daripada umat, daripada orang mana? Ini aku yakin deh, itu gue, bukan Kemarin kita ya sama Tania pada tarawih terawal. Kemudian beliau dengan Nabi Muhammad naik ke langit ke ketiga. Takon mana? Bersama Nabi ini terawal. Kotor bayaran anak Yus. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihis. Kemudian dua kotor dia syarat Yusuf. Ayat Yusuf. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقْطَى عُشْرَ قَوْلُونًا أَوْ تَقْوَبِهِ شَرَةً إِلَىٰ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَقْلَمُ أُؤْمِلَ لَهُ قُسْمَ وَيَتْعَنَ عَنَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَعَ دَبِي وَجَعَ دُنِي بِخَيْرِ Memang lantan makanya di perusahaan kalian umur atau ia akan berkusmi separohnya pun sempat kusut juga berarti lantan dua ya dipotong separoh dan kusut. Memang tidak akan, memang di sini tidak akan betul-betul wabilan nasi menyokok usrahu abunah wabokok bibi isyarat kejahatan Nabi Muhammad Qabila lalu al-Ash'an Husmi. Memang membuat jukir ya Nabi Allah Yusuf Ayyus dalam lana umum yang dihubungi anak-anak permata surat Yusuf karena surat Yusuf lainnya dalam menemunya itu radhiyatu billahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh. Ulama enak, emang pengen buat anak tangan, baca surat orang, pengen buat surat anak badan, baca surat Maryam. Jadi aku pengen buat anak tangan tu. Macam itu, kalau baca inna akhwena al kaufar bin sinu, tuwil, kalau saya bingung, cuma tu pun kalau saya tahu macam inna akhwena al kaufar, supaya macam inna apa ya? Inna akhwena al kaufar bersuara bin sinu, bin sinu saya dengar. Ini bukan hanya langsung bersyukur bintang, mana-mana anak waktu, mana-mana anak eh waktu ini dulu dua anak tangan, ini dua anak terus kan anak wajah kau ya memelas bocornya anak terus itu waktu tapi jangan dua anak. Nah, kita bisa cari maca inna akhena kalau kau karena pingsenmu saya jagongan baik selama 1-9 bulan ini bisa kalau setiap malam inna akhena kalau kau karena orang lain lain, takkan macam umur. Jadi insyaallah bangkit. Justru kembali nak kami ulama. Kaji suki, salat duha. Ya. Tapi aja banyak salat duha ada suki. Kita ni tata cara untuk salat duha ya. Salat oh itu cara orang lain. Kaji suki. Wajah anak, wajah ayah, bukan kamu, bukan Rasulullah SAW. Umma Abu Jabirah ya sama Rabi'ah wa tataram mitra hukai dan Nabi Idris AS wa rahababi wa da'ani bihrat ala ta'ala wa rafa'ana wa rafa'ana wa rafa'ana aliyah. Kemudian naik ke langit yang ke empat. Ketemu Nabi Allah Idris AS Nabi Allah Idris benar mesti harus sekarang apa benar atau tidak ini memang nanti kalau harus begitu minta sama Allah ya Allah kita kayak apa sih kalau berkorak sih dari tidak kalau misalnya itu yang itu jalan masalah di rumah kamu kamu tuh salah di mana orang orang kamu tuh kita kan di rumah kita eh kalau di sini kan kita kayak boleh tapi di sini kan itu apa dari adik atau dari apa Nanti juga enak. Jadi Nabi Allah itu terus ada hadis. Pada ahli dikhair wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala Kemarin jadinya ada sama Al-Qa'isa. Bada Tarawih Tahu Baidah Nabi Harun Al-Islam. Rakyat Nabi Allah dan Ibu Bet. Ajar mana dia diingat-ingat Nabi pertama Nabi Allah? Ya, nomor orang. Ya, nomor lo. Nomor apa? Nomor lima. Nabi Allah. Nomor enam. Tuduh. Aku setahun. Jadi berhenti dan makhluk mesti sok tahu orang tingkat yang berbohongan dan makhluk pusat kan ekspert. Kita sambil ya Allah menuntut apa yang berbeda. Ada orang mau kali keluar, masya Allah ya ini sepuh kalau sampai lomo mau kali keluar. Ini anak simbol bercuma kau nanti mau aku juga. Orang nak siapa rasa? Itu bisa aneh. Ya, lu bukan perkara aku. Kenapa perkara aku diharapkan? Berarti kafir. Lu ngomong. Ya Allah. Jadi, kalau si sebayang namun si kekaram, si imam ini ngambil kabe. Karena si imam ini nanti mau dikabe. Ya orang kaya itu, wong. Ini aku ngikut dia betul-betul ada sembarangan ya. Ada sembarangan. Atau ngambil kaul. Maaf, maaf ini ya. Eh, jangan kita orangnya dan mohon jangan dari fitnah ya, jangan dari fitnah. Kalaupun ada yang hadir tempat ini yang tanya pada saya orangnya hadir tempat ini, jangan disebarkan ke orang lain untuk menunjukkan nama orang. Jadi gini, ada orang bertanya kepada saya, tapi bagaimana tidak perlu jangan disebarkan? Mau melihat salam orangnya mengutusin sebaya. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tidak niat bahwa aku mengutusin sebaya. Memang ada call ya, call itu apa pendapat ulama wajib ngomong niat mengutusakan sembahyang dokumen wajib ada ini namanya call hanya pendapat ulama saja tapi sebagai pendapat lain berpendapat orang perlu dengan assalamualaikum assalamualaikum otomatis mengutusin sembahyang orang perlu ada niat untuk yang fatal bapaknya ngaji di sini. Makanya saya rahasiakan orangnya. Kenapa saya terangkan biar semuanya manfaat golongan. Amin ya rabbal. Bapaknya lagi di sini, dia mau sama saya. Tapi tolong bapak dan sembahyang gue, orang yang perlu harus sholat. Padahal dari dunia aku, dia perlu harus sholat itu wajib. Jadi mana orang sembahyang kok orang salah orang niat untuk sakit sembahyang, gue dikhawatirkan, minang gue sek, nanti kayak sembahyang. Tapi sembahyang gue sek. Ini lagi mama, berarti sembahyang kalau ini lagi hubungan suami istri, berarti hubungan suami istri kalau sembahyang ini kan berbahaya. Terus padahal dengan orang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus melakukan di mana apa sembahyangnya? Batal apa belum? Batal loh ya. Kemana kalau sembahyang terus ngoci, sembahyangnya batal belum? Kan minum deh. Berarti minum kan berarti disbata loh, apa mani-mani WC minum beris pelaku mani WC ini lu disbata loh ya minum pengin makanya klok-klok aku pikir ya ulang ramahnya aduh loh, coba cari pertimbangan pada Ustaz yang lain saya gak perlu menuntutkan orangnya dan maaf ini jangan jadi fitnah ini hanya saya watawal sawbil haqdul makanya saya gak perlu menuntutkan orangnya dan gak perlu, kalau pun ada yang tahu taruh di dalam hati. Oh ternyata ayat ini. Memang iya ada ulama yang mengatakan wajib minat dulu anis sholat. Memang iya. Tapi dengan dimujur dia waktu mandi kamar mandi langkah orang saat dua tapi sampai sembahyang terus berubah. Itu bebas. Kalau ya kuku-kuku pinter lu bebas. Kalau bulan itu kan kuku-kuku aja kayak kuku-kuku. Lu buat lu aja nyekel. Yup, mandi lagi. Kan gue jadi cici. Kita harta sampai lecetnya orang apa-apa sampai sakit bakul sembahyang pas air itu orang apa-apa goyang terus di tangan itu orang apa tapi ini tuh nah satu dua tiga satu dua ini pun batal karena apa anggota tubuh satu digerakkan bersamaan dan karena orang sembahyang orang yang perlu ada sholat sembahyang wiridan Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kok maca subhanallah be. Sampai maca ujung-ujung maca. Ini orang yang mengingatkan orang, ada orang lain. Lu sampai subhanallah. Ini niatnya cuma mengingatkan saja biar atas naran dibakar. Terus pribadi niatnya dipikir main musik. Paham apa betul? Jadi kadang-kadang, maaf ya, makanya saya takut ini jadi fitnah, cuma saya khawatir nanti barang-barang di luar ada kurang kabur, artinya gini, kadang-kadang anak bisa ngaji, ya orang yang minta orang yang minta baik, Pak Jokowi, ngomong ilmunya secuil, biasanya kan istilah apa kayak, dong, paling lah kan disini biasanya kan, gak terbebe kok ya, kalau anak disini biasanya, ngomong-ngomong, diam, awal tuh, biasanya ngurulan panjenengan, ya orang kabur gue yang lagi sangi anjaran deh gue mungkin pada setahun mogok gue yang rohok orang berhenti, oh lu manteman dia punya sepira, orang gue ya gue diniatin anu wakil gini ini kami anu wakil diluruskan lalu kemudiannya besti jadi maaf, jadi masalah sholat perlu juga dengan anu sholat itu bukan termasuk wajib ada yang makan wajib. Kalaupun kalaupun dia berpendapat gaji, dengan dia keluar dari rumah itu atau membalikan awak nih dong imamnya kayak imamnya kan dong salah kan imamnya ngajar makmum ya, kecuali imam sendiri juga makmum. Imam dia belum ada dalam berpuasa apa, jadi membalikan saja kan sudah batal. Itu pun kalau dia berpendapat semacam itu sudah batal. Artinya tak dia mandi, tatkala dia hubungan suami istri, tatkala dia makan sudah otomatis sudah bang. Kalau punya enggak punya niat, tidak niat juga enggak ada masalah karena jangan seperti pendapatlah. Lama ini hanya merupakan titik. Artinya jangan sampai kadang-kadang perkara-perkara menjadikan kaum nyalah-nyalah maulia naudzubillah min. Alamat mau ngaji manfaat, jenengan ngaji tentu manfaat. Alamatnya mau kok menghormati ulama dia, menghormati kiai dia, menghormati hadis dia. Jangan sampai bangga monggo. Jenengan mau bangga dengan guru silahkan. Saya sangat bangga dengan guru saya, Mas Menon, Syekh Omar, putra putra Ustaz Imam. Saya sangat bangga dengan guru dia. Tapi kebanggaan saya jangan sampai memandang sebelah ulama lah. Atau kiai lain, atau ustadz lain, karena cuma ini, kamu ustadz, ustadz soal, orang kan pernah, ustadz itu juga pernah bernama ustadz, orang pun kayak gua, kayak orang sih kayak kayak gua, sih kamu nggak orang, yang punya orang kan, misalkan boleh senang banget, orang pernah senang ini, masih itu gua orang beli dari, ini mah gua memang kasih ini mah ya, sangat luar biasa juga soalnya. Karena yang harus ini mah barang-barang untuk itu barang-barang istri. Kemarin raja binaya sama Al-Khamisah Baidah Anah biharam alaih salam Orang Adawi Yada Ali Bifayat Umar Bujaya sama Al-Khamisah Bada Baram itu Baidah Anah Musa alaih salam Sini orang enam Nabi Allah Musa alaih salam Sini waktu mau raja binaya sama Al-Khamisah Maaf ya, barangkali ini saya minta ini aku ditentukan, saya merasakan kita. Apalagi kalau ada anak-anak yang laporkan. Makanan, dia ngaji dengan orang tadi, lu tau, jual perso ya, itu kan dia jual perso, yang salah, itu maju. Saya merasakan gua masih kayak kue, Nino Poli akan memberikan fitnah, mau bilangin, Allah Allah ya, jangan sampai, kalau lu jual kan perlu, oh kan dia, simpan lah hatinya sampai ya. Nino Poli, orang perlu sampai, atau membanding-bandingkan, atau akhirnya nyalakan, oh, ya. Ah, salah mana? Eh, santri apa? Ini kan dulunya yang ngarani dulunya salah. Orang. Tapi orang itu diberi mesti. Bener apa sih salah? Bener. Jawaban mau ya bener. Bentuk guru cuma ada salah itu termasuk aja. Bener orang salah. Cuma pendapatnya ulama. Ini kan orang salah. Bener. Jadi tidak ada yang salah. Betul, orangnya benar. Cuma pendapatnya ulama. Semaui jaminaya sama Islamia pada para bintik lalu beda karena Ibrahim alaihissalam musnad yang bahwa ilah yang berfaktor beda dua yang sepuluh itu yang mengsertakan kepada malaikat lah yang lebih ini yang nomor tujuh adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di tempat tersebut beliau memasukkan malaikat setiap harinya 70,000 malaikat masuk ke langit ketujuh dan tidak kembali ke surga lagi. Jadi satu dunia ini dikumpulin malaikat Ini 100 tahun? Udah, dia curhat berarti. Tiga kali aja berapa malaikat dia masuk ke nahi dan ketujuh, nabi Allah Ibrahim alaihis. Makanya, cuma yang meminta untuk kembali lagi ke langit tujuh, aku sih berarti mengatakan itu bukan nabi Allah Ibrahim, tapi nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa yang berapa? Kan tenang. Kan nabi Muhammad kan naik ke atas, kemudian dapatkan 70 atau 50 waktu turun lagi ke langit tujuh, turun ke langit enam, ketemu nabi Allah Musa. Benar dia. Maka yang berlaku lagi. Di sini ada di terang, sambil berulang-ulang Nabi Allah Ibrahim Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik turun sampai 9 kali, kemudian di apa di anugerah sama Nabi Allah Musa untuk meminta dimintakan itu langit ke enam. Jadi yang langit pertama Nabi Allah Adam, langit kedua Nabi Allah siapa? Nabi Allah Isa. Ya, langit pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Isa dan Yahya, yang ketiga adalah Nabi Allah Yusuf, yang keempat adalah Nabi Allah Idris, yang kelima adalah Nabi Allah Harun, yang keenam adalah Nabi Allah Musa, senior itu Nabi Allah Ibrahim alaihis. Alhamdulillah, kalau ya. Nabi ini mana? Jadi ngerti mana? Pasti ada bedanya waktu orang ngaji dan ngaji. Tapi sampai orang sini berdua-dua yang berdua-dua, kamu nggak berdua juga ya? Itu sebuah untuk orang ngerti, ya ini orang masalah. Orang perlu kaya aku ya, terus sampai nanti ini kaya apa untuk nanti, ini bisa diajarkan kepada orang lain, insya Allah akan bermanfaat Allahumma. Insya Allah aku akan satu yang ada tadi, kita akan selalu bahas bagaimana kenapa Allah ditampakkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana peristiwa turun naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana peristiwa pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dalam bulan Rajab ini akan kita kupas, semoga bisa bermanfaat. Allahumma